kecintaanku. Apa guna ku jawab sebab kau masih menutup diri. Ku tahu engkau menyayangku dari sinar matamu. Jangan salahkan siapa.